إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati azan wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, kita ibn santri diabsen dulu. Taha hadir, taib Sofwan belakang, taib Hamdani hadir. Nah, Edi mana? Ada. Di belakang. Nah. Riyad Jalal Abdan. Nah. Ada yang mau baca matannya? Yang belum? Enggak ada. Tuh. Qala rahimallahu ta'ala, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab rahimallahu ta'ala, al-hadiyah wal-syurut, masalah yang ke-21 dari bab qawlillahi ta'ala, hatta idha fuzi'an qulubihim, qala at-tasrih bi anna tilka rajfah wal-ghashya khawfan min Allahi azza wa jalla. Di dalam bab ini ada pelajaran at-tashrih, adanya kejelasan bi anna tilka rajfah, bahwasanya goncangan yang terjadi pada langit-langit, wal ghasya, demikian juga pingsannya para malaikat, khaufan minallahi azza wa jal, ini merupakan bentuk rasa takut kepada Allah azza wa jal. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, fayadullu ala idhamil khalik, fayadullu ala azamatil khalik Jalla wa ala. Maka ini menunjukkan atas keagungan Al-Khaliq Jalla wa ala. Haitsu ballagha khawful malaika, bal haitsu ballagha khawful malaika min hadzal mablagh. Di mana balagha khawful malaika, ketakutan dari para malaikat kepada Allah tabaraka wa taala, balagha hadzal mablagh, telah mencapai pada puncak rasa takutnya. Ini para malaikat, mereka sampai terpingsan, sampai pingsan kemudian menyungkurkan tubuhnya sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menunjukkan betapa rasa takutnya para malaikat ketika mendengarkan kalam Allah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, asaniyah wal isyrun, faedah yang terakhir, yang ke-22, annahum yakhiruna lillahi sujjada, bahwasanya mereka para malaikat menyungkurkan tubuh mereka sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ta'ziman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, watiqaan lima yakhshawnahu, dalam rangka melindungi diri, menjaga diri takut terhadap apa yang mereka takutkan. Fatufidu ta'zimul ta'zimullah azza wajal kallati qablaha, maka ini menunjukkan betapa para malaikat mengagungkan Allah azza wajal sebagaimana faedah sebelumnya atau masalah sebelumnya. Nah, ini dua masalah yang terakhir daripada bab hatta idza fuzi'a qulubihim. Kita masuk pada bab berikutnya, bab asy-syafa'ah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, babun asy-syafa'atu, bab tentang asy-syafa'ah. Qala wa qawlu Allah 'azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, wa andhir bihi alladhina yakhafuna ayuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Kata Allah tabaraka wa taala, wa andhir bihi, dan berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an, alladhina yakhafuna ayuhsharu ila rabbihim, kepada orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Yang tidak ada bagi mereka dari selain Allah penolong dan pemberi syafaat. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dzakar al-muallif rahimahullah taala asy-syafa'ah fi kitab tauhid. Di dalam kitab tauhid ini al-muallif ini Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang asy-syafa'ah. Tentang asy-syafa'ah, apa itu makna syafa'ah nanti akan diterangkan lebih lanjut insyaallah. Li'anna al-musyrikin, ini hubungannya antara bab asy-syafa'ah dengan kitab tauhid. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, li'anna al-musyrikin alladzina ya'buduna al-asnam yaqulun, dikarenakan kaum musyrikin, mereka orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini, mereka mengatakan innaha syufa'a'u lahum 'indallah, bahwa berhala-berhala yang mereka sembah hanyalah sebagai syufa'a, sebagai perantara, pembantu bagi mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hum yusyrikuna billahi subhanahu wa ta'ala fiha biddu'a, padahal mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syafaat ini. Dalam bentuk apa? Bidu'a, dalam bentuk berdoa. Wal istighasah, dalam bentuk istighasah. Wa ma asybaha dhalik, dan yang semisal dengan itu. Wa hum bidhalika yadhunnun annahum mu'azzimuna lillah. Dalam keadaan seperti itu, mereka menyangka mengira bahwa mereka mu'azzimuna lillah, sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan antara bab asy-syafa'ah dengan kitab tauhid. Karena mereka, orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini, menganggap bahwa berhala-berhalanya itu adalah syufa'a indallah, pemberi syafa'at di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, padahal mereka sedang berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kesyirikan yang mereka lakukan dalam syafaatnya ini? Bidu'a, dengan berdoa meminta. Jadi bukan sebagai syufa'a, tetapi apa? Justru berdoa mereka. Mereka menyatakan ini sebagai syufa'a indallah, tetapi justru mereka istighasah. Ya, talabul ghaus, dan bab istighasah sudah lewat, ya. Nah, ini yang terjadi. Wahum bidzalika yadhunnuna annahum mu'azzimuna lillah. Dalam keadaan seperti ini mereka menyangka bahwa mereka sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahum muntaqisuna lahu, padahal mereka telah mengurangi hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, mengurangi hak Allah. Kenapa? Li'annahu alimun bikulli syai'. Karena Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatunya. Walahul hukmut tam al mutlak wal qudratut tamah. Allah memiliki hukum yang tam, yang mutlak dan kekuasaan yang mutlak, yang tam, yang tamah, yang sempurna. Fala yahtaj ila syufa'a, maka Allah tidak butuh kepada syufa'a, tidak butuh kepada perantara, tidak butuh kepada pembantu. Karena Allah Maha Kuasa, karena hukum Allah tam mutlak. Nah, sehingga ketika mereka mengatakan bahwasanya yang mereka sembah itu hanyalah syufa'a indallah, itu berarti menunjukkan mereka yantaqisuna lillah, mereka mengurang-urangi hak Allah tabaraka wa ta'ala, kekuasaan yang Allah miliki secara sempurna dikurangi oleh mereka, diberikan kepada syufa'a yang mereka anggap syufa'a tadi. Nah, wa yaqulun, bahkan mereka mengatakan innana na'buduhum liyakunu syufa'a lana indallah, sesungguhnya kami menyembah mereka, sesungguhnya kami beribadah kepada mereka, berhala-berhala ini, liyakunu syufa'a, agar mereka menjadi syufa'a, pemberi syafaat lana, bagi kami, indallah, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kata mereka, fayuqarribuna ilallah, sehingga mereka yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Ini menurut mereka, menurut sangkaan mereka. Wahum daluna fi dalik, padahal mereka tersesat dalam masalah itu, mereka tersesat dalam perkara tersebut. Fahuwa subhanahu alimun wa qadirun wa dhu sultan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang mereka butuhkan. Sehingga tidak perlu mereka membikin-bikin, membuat-buat sesuatu yang Allah sudah mengetahuinya, bahwasanya mereka tidak butuh syufa'ah. Mereka kalau pengen mau minta, minta langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian juga Allah qadir, Allah maha kuasa, Allah maha mampu, tidak perlu adanya syufa'ah. Demikian juga Allah dhu sultan, Allah memiliki kekuatan, kekuasaan yang tidak perlu adanya syufa'ah, tidak perlu adanya penengah, mediator, perantara. Wa man kana kadzalika fa innahu la yahtaj ila syufa'a, maka siapapun juga yang kondisinya seperti ini tidak butuh kepada syufa'a, tidak butuh kepada para pembantu, para penolong. Nah, wal muluku fid dunya yahtajuna ila syufa'a, berbeda dengan para raja di dunia. Kalau para raja di dunia, mereka butuh kepada syufa'a, butuh kepada para pembantu, butuh para pelayan, nah, para punggawa dan sebagainya, mereka butuh. Kenapa? Imma liqusuri ilmihim, bisa jadi ada kalanya karena kedangkalan ilmu yang ada pada mereka. Para raja tidak mengetahui segala sesuatunya, apa yang terjadi di daerah lain yang jauh dari dirinya belum tentu diketahui oleh raja ini. Berbeda dengan Allah tabaraka wa ta'ala, ilmunya meliputi segala sesuatunya, sehingga tidak perlu, tidak butuh kepada syufa'a. Demikian au linaqsi qudratihim, ada kalanya karena kekuasaan mereka, kemampuan mereka terbatas. Kemampuan raja terbatas, maka dia butuh pelindung, maka dia butuh pembantu, maka dia butuh penolong. Demikian. Wa yusa'iduhum syufa'a fi dalik, sehingga para syufa'a ini akan membantu mereka, para raja, dalam perkara tersebut, untuk memenuhi kekurangan mereka, untuk menutupi kelemahan mereka. Sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala maha sempurna, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kekurangan, sehingga tidak butuh kepada syufa'ah. Nah, awli kusuri sultanihim, atau boleh jadi karena kurangnya sultan mereka, kekuasaan mereka. Fayatajarra alaihim syufa'ah, sehingga para syufa'ah ini akan membantu mereka. Wayashfa'una bidun isti'dan. Nah, fayatajarra alaihim syufa'ah, sehingga kalau demikian para syufa'a ini akan menjadi lancang kepada mereka. Fayasya'una bidun isti'zan. Mereka memberikan bantuan tanpa adanya, tanpa meminta izin, tanpa mendapatkan izin. Walakin Allah Azza wa Jalla kamilul ilm wal qudra wa sultan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna pengetahuannya, ilmunya, qudrahnya, wa sultan dan kekuasaannya. Fala yahtaji li ahadin ayashfa'a indahu. Maka Allah tidak membutuhkan pada satu orang pun untuk membantu dirinya. Walihada la takunu syafa'ah indahu subhanahu wa ta'ala illa bi'idnihi. Oleh karena ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidaklah syafa'at itu bisa terwujudkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan seizinnya. Kecuali apa? Dengan seizinnya. Kenapa harus dengan izin? Likamali sultanihi, karena kesempurnaan kekuasaan Allah. Wa azamatihi, dan karena kesempurnaan keagungannya. Nah, summa syafa'ah la yuradu biha ma'unatullah subhanahu wa ta'ala fi syai' mimma syufi'a fi. Kemudian asy-syafa'ah, syafa'ah ini sendiri la yuradu biha ma'unatullah subhanahu. Dengan adanya syafa'at ini tidaklah yang dimaksud pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala fi syai'in mimma syufi'a fi, dalam satu perkara pun yang dimana dia membutuhkan bantuan padanya. Fahada mumtani', maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Kama sayati fi kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan di dalam ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang akan disebutkan nanti. Walakin yuqsad biha amra. Nah, bahwa yang diinginkan dengan syafaat adalah dua perkara. Pertama, awalan ikramu syafi', diberikannya syafaat itu dalam rangka ikramu syafi', memuliakan asy-syafi', orang yang memberikan bantuan. Ya, ini. Kedua, naf'ul masyfu' lahu, yang dimaukan dengan syafaat adalah memberikan kemanfaatan bagi yang diberi syafaat. Nih, memberikan kemanfaatan bagi yang diberi syafaat. Ini tujuan syafaat, bukan untuk membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu bukan untuk membantu Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi apa? Untuk memuliakan syafi' dan untuk memberikan kemanfaatan bagi yang masyfu' lahu, yang diberi syafaat. Maka dari sini asy-syafa'ah lughatan, berarti syafa'ah secara bahasa adalah apa? Ismun min syafa'a yashfa'u. Dia merupakan isim dari fi'il syafa'a yashfa'u. Apa maknanya syafa'a yashfa'u? Idza ja'ala syai' isnain. Ketika menjadikan sesuatu menjadi dua, menjadi genap. Ya. Itu baru namanya apa? Syafa'ah. Syafa'ah itu adalah ketika ja'ala syai' isnain, menjadikan sesuatu menjadi dua, yang tadinya satu jadi dua, yang tadinya tiga menjadi empat, dan seterusnya. Itu baru namanya apa? Asy-syafa'ah. Ya. Sehingga apa? Wasyaf'u diddul witr. Namanya syaf'u itu adalah lawan dari witir. Lawan dari witir. Apa buktinya? Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat ketiga, wasyaf'i wal watr. Ya, wasyaf'i wal watr. Nah, genap dan ganjil di sini. Asy-syafi'i lawan dari al-watr di sini. Al-watr ganjil. Asy-syafi'i berarti apa? Genap. Demikian. Wasilahan, sedangkan secara istilah at-tawassut lil ghair. Namanya syafa'ah adalah at-tawassut lil ghair, perantara bagi orang lain. Ini namanya syafa'ah. Perantara dalam hal apa? Bijal bin manfa'ah au daf'i madarrah. Perantara untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan atau untuk menolak sebuah kemadaratan. Ini namanya apa? Syafaat secara istilah. Contoh dari jalbul manfaah, misalu jalbil manfaah, contohnya untuk mendapatkan kemanfaatan apa? Syafaatun Nabi SAW li ahlil jannah bidukhuliha. Adanya syafaat dari Nabi SAW bagi penduduk jannah untuk bisa masuk ke dalamnya. Ini bentuk apa? Contoh jalbul manfaah. Wa misal daf'il madharrah, contoh menolak madarat adalah apa? Syafa'atun Nabi liman istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Yaitu adanya syafaat dari Nabi SAW bagi orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka agar tidak masuk ke dalamnya. Ya. Berarti apa? Menolak madarat di sini. Menolak madarat. Baik. Inilah yang dimaksud dengan asy-syafa'ah. Ya. Baik. Demikian. Sehingga sekali lagi bahwa syafaat di sini bukanlah sebagai ma'unatullah, sebagai bentuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa? Justru syafa'ah ini adalah ikramu syafi'. Allah hendak memuliakan asy-syafi' yang memberikan syafaat. Ya. Juga naf'ul masyfu' lahu, memberikan kemanfaatan bagi yang diberi syafaat. Berarti yang bisa memberikan syafaat adalah orang yang mukram, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Iya. Makanya apa? Pemberi syafaat apa? Orangnya tertentu. Iya. Siapa? Liman adzina lahu. Hanya bagi orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Taib. Wa radiyallahu qawlan. Dan juga ucapannya diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Kemudian yang mendapatkan syafaat berarti siapa? Adalah orang-orang yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga memiliki beberapa persyaratan. Ya. Orang yang menerima syafaat memiliki beberapa syarat. Nah, demikian. Qala wa dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi hadzal bab 'iddat ayat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, di sini muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ini beberapa ayat. Ayat yang pertama adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An'am ayat ke-51, di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa andir bihi, dan berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Qala al-indhar huwa al-i'lamul mutadhammin litakhwif. Namanya indar adalah al-i'lam, pemberitahuan. Al-mutadhammin litakhwif, tetapi pemberitahuan yang mengandung at-takhwif, pemberitahuan yang mengandung berita yang menakutkan. Ya, itu baru namanya apa? Peringatan. Sehingga kalau peringatan itu tidak mengandung sesuatu yang menakutkan, itu namanya bukan peringatan. Ya, bukan tahdzir namanya. Ya, bukan inzar. Karena namanya memperingatkan itu memberitahukan sesuatu yang menakutkan. Kalau mengandung sesuatu yang menyenangkan, itu namanya apa? Bisyarah. Namanya kabar gembira. Ya. Nah, namanya peringatan itu adalah sesuatu yang mengandung apa? Sesuatu yang menakutkan. Ya. Misalkan orang mengingatkan, andartukumun nar, kata Nabi. Ya. Andartukumun nar. Saya peringatkan kalian dari neraka. Saya peringatkan kalian dari neraka. Kenapa? Karena neraka adalah sesuatu yang menakutkan. Ya. Di dalamnya terdapat sesuatu yang menyiksa. Di dalamnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi tersakiti, tersiksa, menjadi sengsara. Ya. Nah, demikian. Tetapi kalau di dalamnya mengandung sesuatu yang menyenangkan, bukan indar namanya. Ya. Bukan indar, bukan peringatan. Demikian. Amma mujarradul khabar atau adapun kata Syekh, adapun jika sekedar berita saja, jika hanya sekedar berita, falaisa biindar, maka itu bukan indar, bukan peringatan. Ya. Bukan apa? Peringatan. Hanya sekedar berita. Ya. Berarti apa? Berarti ketika seseorang menolak adanya berita tentang jannah wan nar, ya. Ini menunjukkan dia apa? Tidak mengerti tentang konteks ini. Konteks peringatan, perbedaan antara peringatan dan kabar gembira. Ya. Ketika ada orang yang menolak, oh enggak benar, enggak ada itu namanya surga, enggak ada namanya neraka. Ya. Berarti apa? Berarti dia tidak mengerti perbedaan antara sekedar berita dengan berita yang mengandung peringatan atau kabar gembira. Ya. Nah, wal khitab lin Nabi SAW, dan khitabnya di sini adalah bagi Nabi SAW. Ketika Allah mengatakan wa andir bi, dan berikan kabar gembira, Allah. Maka apa? Khitabnya di sini bagi Nabi SAW. Wal dhamir fi bi, sedangkan dhamir pada kata bihi ya'udu lil Quran, kembalinya kepada Al-Quran. Artinya apa? Peringatkanlah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran mengandung berita-berita yang di dalamnya memberikan kabar gembira dan di dalamnya memberikan kabar yang menakutkan. Ya, demikian. Makanya Nabi SAW dikatakan apa? Bashiran wa nadhira. Ya. Mundirina wa mubashirin. Ya. Memberikan kabar peringatan. Kabar yang menakutkan. Dan memberikan kabar yang membuat kita bahagia. Demikian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surah Syura ayat ke-7. Wa kadzalika awhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Qur'anan Arabiyyan. Kami wahyukan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kenapa? Litundira ummal qura wa man hawlaha. Agar engkau memberikan peringatan kepada ummul qura, kepada penduduk Mekah, wa man hawlaha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke. Okay? Nah, di sini banyak faedah semuanya. Ya. Yeah. Dalam ayat ini, di antaranya faedah yang utama juga adalah menunjukkan keutamaan bahasa Arab. Keutamaan bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lain. Kenapa? Karena Allah telah memilih Arabiyyan sebagai bahasa bagi Al-Qur'an. Ya. Yeah. Yang kalau seandainya Allah memilih bahasa yang lain, tentu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Karena Allah Alim, Maha mengetahui. Ya. Yeah. Oleh karenanya, Bang, ketika di padang mahsyar nanti, ketika Allah mengajak dialog kepada para hambanya, tidak ada di antara para hamba dengan Allah adanya terjemah, penerjemah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Mampu untuk menjadikan seseorang bisa berbahasa seperti yang Allah kehendaki. Ya. Tamam? Demikian. Berarti di sini menunjukkan juga apa? Kemampuan kita dalam berbahasa itu bergantung dari taufik minallah tabaraka wa taala. Bergantung dari apa? Taufiq minallahi tabaraka wa ta'ala. Banyak-banyak meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk apa? Untuk dimudahkan lisan kita mempelajari suatu bahasa. Ya. Misalkan kita ingin mempelajari bahasa apa? Bahasa asing bagi kita. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis dan sebagainya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan taufiq kepada kita, tidak akan mungkin bisa. Demikian juga dengan Arabiyyah, dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak meminta kepada Allah tabaraka wa taala yang memudahkan lisan kita, tidak akan mungkin bisa. maka banyak-banyak meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk dimudahkan lisan kita. Ya, mafhum? Baik. Kenapa? Karena Allah mudah dengan mudah untuk kita apa? Bisa berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Karena yang dikumpulkan itu cuma bukan cuma bahasa Arab, bukan cuma bangsa Arab, ya. Yang dikumpulkan di padang mahsyar bukan cuma bangsa Arab. Ya. Di situ ada bangsa yang mungkin tidak mengerti bahasa manusia sama sekali. Bahkan tidak mengerti bahasa manusia sama sekali. Kapan? Ketika orang yang jauh dari apa? Dari peradaban manusia. Pakai bahasa apa dia? Ya pakai bahasa mereka, ya. Apakah dengan bahasa isyarat? Apakah dengan bahasa yang kita sama sekali tidak mengerti? Tidak mengerti, ya. Ya. Lihat bagaimana dikisahkan tentang apa? Ya'juj dan Ma'juj, ya. Bagaimana dikisahkan dalam surah Kahfi di situ apa? Bahasa yang hampir-hampir kita tidak bisa memahaminya sama sekali, kata Allah tabaraka wa ta'ala di situ, ya. Ketika mereka bertanya kepada Dzulqarnain, ya. Ada tentang adanya satu kaum yang mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami. Tapi apa? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan itu? Karena Allah Maha Kuasa. Ya, faham? Hei, demikian. Sehingga ikhwati azana wa zikmullah, banyak-banyak kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, untuk dimudahkan dalam urusan agama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apa? Bahwasanya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih dikatakan, barang siapa yang menginginkan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Nah, demikian. Baik. Maka di sini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada nabi kita, wa andir bihi, ya. Bihi berarti kembali kepada Al-Qur'an. Sebagaimana sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan aba ilaika Qur'anan Arabiyan litundira ummal qura wa man haulaha. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman, litundira bihi, agar engkau memberikan peringatan wahai nabi bihi, ini dengan Al-Qur'an, wa dzikra lil mu'minin, dan Al-Qur'an itu sebagai tazkir, peringatan bagi kaum mukminin. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kaum mukminin, sebagai ilmu. Nah, sehingga apa? Tujuan utama dalam membaca Al-Qur'an adalah apa? Adalah mempelajarinya. Ya, yang dengan mempelajarinya kita akan mudah mengamalkannya. Begitu. Baik. Wa qawlu yakhafuna ayyusharu. Ini berikan peringatan kepada orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan. Ya khafuna mimma yaqa' lahum min su'il adab. Yaitu orang-orang yang mereka takut kalau-kalau mereka tertimpa su'ul adab, adab yang amat pedih, adab yang menyakitkan. Fi dhalikal ma'bi, fi dhalikal hasyar, di dalam perkumpulan tersebut. Wal hasyru al jam'u. Namanya al-hasyr adalah al-jam', dikumpulkannya seluruh manusia. Wa qad dhummina huna ma'na ad-dham wal intiha. Dan di sini terkandung makna ad-dham, kepenggabungan, wal intiha, dan makna berakhirnya. Ya, berakhirnya sebuah amalan. Makna yuhsyaruna, sehingga makna yuhsyarun dikumpulkan, maknanya apa? Yujma'una hatta yantahu, apa hatta yantahu ilallah. Nah, dikumpulkannya manusia seluruhnya sampai mereka berakhir menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maksudnya, ya. Makanya dikatakan di sini apa? Mereka yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim. Mereka takut untuk dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Kenapa? karena mereka tahu mereka akan berkumpul di situ dan itu adalah akhir dari segalanya. Ya, akhir dari segalanya, di mana mereka akan menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka akan menjadi ahlul asqiya atau menjadi ahlu su'ada? Ya. Apakah mereka akan menjadi orang-orang yang merugi, na'udzubillah, orang-orang yang menderita, atau mereka akan menjadi orang-orang yang bahagia? Nah, dikumpulkan di situ. Makanya disebutnya juga padangnya, apa tempatnya, adalah padang mahsyar. Iya. Ini apa? Tempat perkumpulan. Begitu. Baik. Nah, maka inilah yang diinginkan dari yakhafuna ayyuhsyaru. Kenapa mereka takut dengan perkumpulan tersebut? Karena mereka memahami, mengetahui bahwasanya perkumpulan itu adalah perkumpulan yang terakhir. Ya, yang dimana itu adalah mereka akan diputuskan bagi mereka apakah mereka selamat atau justru sebaliknya. Nah, demikian ikhwati a'azana wa jazakumullah wa naktabi biada qadar. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa li sal muslimin wal muslimat min kulli dam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu bikum Allah.